Pusing, mambo, pusing sama mambo, pusing, tolong lo mandi dulu. Pusing lo mambo, harus mandi dulu, cuci pusi dulu, jemek enggak nafsu. Pusing lo mambo, harus mandi dulu. Maaf kalau ini kasar. Duke piri emang dasar. So kasar udah kayak orang besar, tapi belum mesti harus habis sasar. Diomelin nenek dia marah besar. Dia mampu diomelin mama. Mama Duke piri emang sotoy. Dia paling coba liar. Pusi doi katanya mampu, semoga aku bisa bantu. Makanya jangan lupa aduh. Kisut bangsat banget, bangsa dia belum pernah nyium bau pusi, pusi. Tapi belaga-laga tahu kalau katanya bau pusi itu wangi. Straight up. Oh pusi, kenapa kamu bau terasi? Aku mau jilat tapi langsung gak nafsu. Kenapa kamu sangat bau? Basah-basah manja, anak-anak bangsa, BO-BO saja mencari rupiah. Sampai-sampai lupa untuk rawat pusi, baunya terasi. Cuma pakai singlet, pamer-pamer toket, lu jablay banget, lu jablay banget. Cuma pakai singlet, pamer-pamer toket, lu jablay. Tiga kali lima, punya banyak ninja, bela kemana, BO-nya di Kalibata. Pagi-pagi horny sini, papi-papi lagi, wanna take off the top, take off your bikini. Pussy slime, yeah, hit the jam. Pussy's mambo, easily. Pussy's mambo, straight up, bitch.